الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة أنت ولي في الدنيا والآخرة أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فلما تم أمره منقل سده sempurna urusan Nabi Allah Yusuf lawan Abah terdapat, Abah sudah baik mata, lawan dang sanak tak kumpul, barataan kula warga, seorang berpangkat tinggi, sugih pulang, awak sigar bugar, bini ada, sudah tentang sekali tak pikir sidin di utak, wa alima anna na'imat dunya la yadumu, lalu sidin ini menyadari, bahwasanya kesenangan, kenikmatan, kelezatan di dalam dunia ini, apapun kelezatan itu adalah layadumu, kada awit. Mbah sudah sidin tahu kada awit, pangkat kada awit, kesehatan kada awit, kekayaan kada awit. Tahu sudah sidin itu kada awit semenyaan. Sa'alallaha husnal aqibah. Sidin minta kepada Allah supaya bagus kasudah-sudahan. Supaya umurku nang sisa ini adalah bertambah bagus saja lagi gawian. Walaupun nang dahulu sudah bagus jua. Nah, lalu sidin berdoa lawan Tuhan. Rabbi qad ataitani minal mulk. Ya Tuhan ku pian sudah memberi ulun pangkat nang tinggi jadi raja pak. Tapi sebahagian aja dibari. Kada pangkat seluruh dunia. Menyesal sidin jadi raja cuma di Mesir. Kada raja seluruh dunia tah. Matinya minal mulki sebahagian aja. Raja di Mesir aja. Artinya lamun negeri lain sidin kada jadi rajanya mintu tah. Ai ba'dan minhu amirah min litab'id wa huwa si ba'dun itu mulku misra jadi raja di Mesir. Wa 'allamtani min tawilil hadis pian sudah melajari ulun daripada takwil segala mimpi, takbir segala mimpi. Ai ba'dan min ta'bil wa sebahagian jawabang kada habis lalu tah. Fatiras samawati wal ard. Ya Tuhan, sampian pencipta langit dan isinya, bumi dan isinya. Tidak ada sekutu bagi sampian pada mencipta. Kada ada orang lain umpat sedikit pun pada mencipta. Karena tauhidul af'al itu sudah. Nang lain kada umpat sekibit-kibit baulah. Allah aja maulah sorongan. Itu juga kalau tak. Ay ya khaliqa huma. Jadi fatira tadi. Ya khaliqa. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Sampianlah. Nang maurus segala perkara ulun, zahir dan batin. Selama ulun di dunia, sampai ulun ke akhirat, kada dua nang maurus ulun pian aja. Mulai nang maulah pian, nang maurus pian. Nang maulah pian, nang maatur pian. Maka ulun maharap lawan pian nang berbuat itu, nang maatur itu. Tawaffani muslima. Mati akanlah ulun di dalam keadaan menyerah nang 100%. Kada memilih apa-apa. Itu maksud Islam. Da'a Yusufu bizalika. Nabi Allah Yusuf dapat ilham membaca doa itu ma'a ilmihi. Serta sidin sudah tahu bi anna kulla nabiyyin la yamut illa muslima. Seluruh nabi dijamin matinya Islam. Bahkan apa pulang jadi berdoa, maka sudah dijamin seluruhnya nabi-nabi mati Islam. Kenapa jadi berdoa? Idharan lil ubudiyah. Karena sidin ini menampakkan nang sidin ini adalah hamba. Apabila hamba sifatnya iftikar, yaitu fakir. Apabila fakir mesti minta. Ya, orang fakir ni gawian bebe pinta aja. Nah itu pang jadi minta ta. Wasiddatir raghbati fi talabi sa'adatil khatimah, dan karena hati sidin ini liwar hendak supaya mendapat kebahagiaan di akhir umur ini. Sisa umur nah supaya bahagia aja lagi ta. Sudah tuha bahasa kitanya. Sugih sudah. Entahlah, berpangkat sudah. Bebini sudah. Lawan kulawarga takarubut nang asal bakalahian akur. Nah, pada lagi. Pada minta akhiratnya ya pula. Wa ta'liman li ghairi, dan supaya orang lain ini mencontoh. Kalau sudah kayak ini dunianya, nah ayo akhirat pulang dihimati. Umur nang sisa ini banyaki akhirat. Itu tah ta'liman. Kira-kira li ghairihin ini kita termasuk lah. Kadanya kira-kira lagi ya lah. Napa? Wal matlubuha huna, maksudnya ini kamalu halil muslim. Yaitu mati di dalam keadaan sempurna keadaan. Napa maksudnya? Wahuwa an yastaslima li hukmillahi ta'ala. Angkat tangan lawan apa aturan Allah. Karena aturan Allah kada danang kada bagus, semenyaan bagus. Jadi menyarah sudah lawan aturan Allah. Ala wajihin yastaqirru qalbuhu ala dzalikal istislam. Atas jalan supaya mantap hati di atas penyerahan tadi. Jangan buang gail. Wa yardha, dan mengharap pulang sidin supaya senang hati biqadaillah wa qadarih, menerima apa yang terjadi. Senang hati menerima apa yang terjadi. Siapa ridha menerima qada Allah, Allah ridha jua lawaninya. Tapi orang kada kawa ridha dengan qada Allah kecuali Allah dulu meridhai lawan orang itu. Dengan dalil radhiyallahu anhum baru waradu'an. Allah dulu ridha, hanya seorang kawa ridha. Jadi buktinya Allah ridha dalam seseorang, yaitu hati orang itu ridha dengan apa yang ditakdirkan Allah. Maka orang yang ridha ini sugih benar. Ini arti ridha itu senang penghati, jadi sugih kalau lah. Nah itu jadi menyerah dan senang. Menyerah kepada apa aturan Allah, apabila terjadi aturan Allah itu senang menerimanya. Wayakuna barangnya mutmainnan nafsi, dan supaya sidin ini tenang hati. Ujar guru bangnya itu genah hati itu genah. Mun sarihat sadri, lapang dada. Mun fasihal kalbi, kada gabut berpikir. Pidalik, pada menerima apa-apa yang ditakdirkan Allah tadi. Wahadihil halah, nang kaya ini sifat hati, zaidatun alal Islam alladhi wadidul kufri. Ini lain daripada Islam nang lalawanan kafir itu lain. Kalau Islam lalawanan kafir, itu limbahnya sudah mengajar dua kalimat syahadat, iya tah? Hah? Ada ini lain pulang. Ini Islam nang dipinta ini, Musliman nang dipinta ini, yaitu tadi menyerah kepada apa yang diatur Allah, serta ridha dengan apa yang diatur itu. Tetap pulang. Nah, pikiran kada gabut, hati kada pusang. Sesudah ulun mati nang kaya itu ya Allah, wa alhiqni bis salihin, kumpulakan ulun lawan orang-orang nang bagus. Nah ini artinya mun sudah dirita tuha lah, sugih sudah jua merasai cukup teripang sudah urusan dunia. Nah apalagi nang dicari supaya hati menyerah lawan Allah, senangnya kepada Allah, kekawalan orang saleh. Mun sudah dapat kekawalan orang nang saleh, hati sorang sudah menyerah. Apa nang ditakdirakan, tatawa terus menyambutnya. Dilihat pulang kawan-kawannya, hingganya takawal orang nang saleh aja, terpisah daripada orang nang zalim sudah. Nah, tuntungan nang eta saadah ta. Itu ngarannya untung, untung ngarannya akibat ta, untung ta sudah ta. Kalau sudah di dunia takawal orang saleh, di akhirat ta mesti aja kalau takawal juga. Minta kalau nya di sini bertanam, di sana napa? Mamutik entah. Jadi kita ni rasa rawan-rawan juga lah melihat diri sorong nih. Ya ka alhikni bisolihin bawayah, ya ka ridha bawayah, ya ka menyarah mbahanu. Ya jadi rasa rawan-rawan nih. Sidin kaya itulah, maka jadi apa aja tadi, supaya orang lain menurut minta kalau ta'liman tadi. Siapa apa orang soleh nang di sini ai bi abai dengan nini datu ulun nang bahari. Sebab nini datu sidini orangnya nabi senyaan, rasul senyaan. Jadi mudahan takarubut lon nini datu. Ai bi abi al mursalin Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba. Takarubut di mananya bi sawabihim, sama-sama dapat pahala lawan nini datu bahari. Wa darajatihim, takumpul pulang sarumah di dalam surga. Ini yang dipinta. Maksud wa alhitni bisolehin ta, supaya sarumah lawan nini datu bahari. Lurungnya sarumah, pertama hati tadi ridho dengan qada dan qadar. Nang kedua, napa nang terjadi menyerah aja lawan Tuhan. Nang ketiga, kekawalan terbatas benar. Nah inilah doa yang sesuai dengan kelakuan. Doanya itu gawinya pas pulang. Nah, cucuk aja kalau cucuk kalau tak orang tak berdoa mudahan aku anu beiwak hari ini makan, tapi unjun sudah dirabuh juga di padang nang beiwak juga kan cocok. Lamun mudahan aku hari ini makan beiwak, tapi di atas langit kada ada iwak. Nah, jadi ini sesuai. Kalau ngaran nyata, berdoa supaya artinya apa? Takawal orang soleh di akhirat, di dunia sudah ada bertanam, kekawalan ini soleh juga. Minto. Wawulidal Yusufa. Nah, Nabi Yusuf itu diberi Tuhan anugerah anak. Pertama, Aprosim. Nang kedua, Misha, si anak dua. Waulida li aprosima nunun, lalu cucu oleh Nabi Yusuf dari anak sidin aprosim bangaran nun. Jadi nun anak aprosim, anak Nabi Yusuf. Nenta becucu sempat nih. Waulida li nunin, nun ini cucu ini beranak pulang Yusha, Nabi Yusha. Nah, pata Musa, yaitu yang mengawali Nabi Musa pada ketika mencari guru kebatinan, yaitu Nabi Allah Khadir alaihi salam. Mintulah, kemudian walaqad tawasaratil fir'aunu minal amali qah misra, sudah wafat Nabi Yusuf, maka orang-orang Amalek nang berjiwa jiwa Fir'aun ini pulang nang merajai Mesir. Pulang leh, mbah mati siapa? Nabi Yusuf. walam yazal Banu Israel tahta aidihim. Tetapi Banu Israel, walaupun rajanya Amalikoh tadi, tapi tetap orang Bani Israel yang dahulu itu, ala baqaya dini Yusuf wa abaihi, tetap memegang agama yang dilajarkan Nabi Yusuf dan nenek moyang Nabi Yusuf. Rajanya bubuhan Amalikoh yang seperti Fir'aun, tapi namun rakyatnya tetap memegang agama yang ditinggal oleh Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Terus berlaku nang ka ini aturan Allah ila an ba'atsallahu ta'ala Musa, sampai Nabi Musa pulang diutus jadi apa? Rasul. Pahamlah. Jadi ini menunggu sudah ini nih. Orang-orang Islam ini menunggu datang Nabi Musa. Dalika ay khabaru Yusufa, ujar Allah Ta'ala. Bermula kisah Nabi Yusuf wa ikhwatihi dan saudaranya itu min amba'il ghaib, daripada khabar-khabar nang gaib. Ay alladzi la yahum hawlahu ahadun, nang kada mamaraki di sekitarnya oleh seseorang, apalagi memasuki. Memaraki jin kada dikulilingannya, apalagi memasuki. Jadi kada tahu kalau teh. Nuhihi ilaik, tapi ujar Tuhan, wahai kekasihku Nabi Muhammad, aku nang mawahyuakan habar nitulon ikam, lalu tahu wae ikam barang gaib. Taga Tuhan nang menuduhakan, lo tahu ya Nabi Muhammad. Lalu ya Nabi Muhammad mengesahkan. Padahal gaib benda itu. Wa ma kunta ladaihim. Dan ikam wahai kekasihku Nabi Muhammad, belum ada jasad ikam waktu itu. Jasad belum ada waktu itu. Ai inda ikhwati Yusuf iz ajma'u amrahum, manakala mereka itu sepakat melaksanakan apa yang terjadi lawan Nabi Yusuf itu, membuat ke dalam sumur itu. Aina azamu ala ilqa'ihim Yusufa fi ghayabatih jubbi. Wahum yamkurun, dan pada ketika mereka itu dang sanak Nabi Yusuf, artinya memperdaya lawan Nabi Yusuf. Nabi Muhammad belum ada. Kalau jasad sidin waktu itu, kalau nur sidin, oh kan dahulunya, sebelum diciptakan alam semesta yang lain, sudah terdahulu nur Nabi Muhammad awal makhluk. Mintakalah. Ay wal halu annahum yahtalun bi Yusufa wa yuriduna bidzalika qatla Yusuf. Hendak membunuh kalau tak. Ay dzalikal khabaru la sabira ila ma'rifatika iyyahu illa bil wahyi. Artinya kadanya tahu kok ikam lamun kada aku nang apa? Menuduhakan jar Tuhan nah ini. Wa amma ma yanqulu ahlul kitab falaysa ala ma huwa alaihi. Adapun nang di karangnya orang-orang ahli mengarang luput, nang bujur itu iya nang diwahyukan Tuhan lawan Nabi Muhammad. Jadi rupanya kisah-kisah Nabi Yusuf dan anaknya banyak jua nang ahli mengarang ni mengarang, tapi mengarang tadi pak kada asli, banyak salahnya. Kalau nang ini dasar bujur. Wa mithlu hadza tahqiqi bila yahwahyin itulah yutasawwaru illa bil hudud. Saumpama benda-benda nang sabenarnya ini andai kata kada ada wahyu daripada aku, kada masuk di akal, kacawali orang nang mahadiri waktu kejadian itu. Sedangkan Nabi kada mahadiri jasad sidin waktu itu, maka tahu, nah itu jelaslah bahwasanya wahyu dari Allah. Jadi Quran sebukuan ini diantaranya kisah-kisah orang bahari itu jelas sudah wahyu daripada Allah, bukan Nabi Muhammad nang mengarang. Ya kalau tak? Jadi apabila sudah Nabi Muhammad mengesahkan kisah bahari ini itu, padahal sidin kada manamuni, payapun mukjizan, ngarannya mukjizat minta. Li anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam lam yutali'il kutuba, karena Nabi Muhammad itu kada sama sekali membaca kitab-kitab urang. Kitab-kitab nang dikarang-karang urang kada ada. Sidin nih. Maka bisa mengesahkan nang bahari, tentu Allah nang melajari. Minta. Walam ya'khud an ahadin min al-bashar, dan Nabi kada baguru lawan manusia. Kada ada baguru siapa-apa, maka bisa nang kata ini, tentu Allah napa? Nah, minta. Wa ma kanat baladuhu baladul ulama, sabelujur lagi pulang Nabi Muhammad ini lahirnya bukan di kampung orang alim. Pulangnya zaman jahiliyah lah. Nah, Jadi fa'itiyanuhu bihadhil kisah, Nabi Muhammad mengesahkan nang kisah tadi ala wajihin lam yakofih golatun, atas sebenarnya tidak ada kesalahan apa-apa. Kaipa layakunu mu'jizan, mustahil lamun kada mu'jizan. Amin toh. Ya kan? Lalu Rasulullah SAW hajijannya, embah sudah ditugaskan menjadi rasul, hati sidin samunyaan sekali orang nih supaya masuk surga. Tu hati sidin tuh kada handak nang sekali nak berateun supaya orang masuk surga. Pahatian Nabi, Tuhan tahu kada. Nah, lalu Tuhan lajari supaya jangan nang kaya itu hati. Wa ma aktsarun nasi walau harasa bimukminin. Walau ikam bahimat sahabi-habis himat bausaha supaya orang beriman sa'alaman kada kawa. Aku madahkan lawan ikam Nabi Muhammad teh bahwasanya hitungan orang-orang makhluk kunang banyak nini persennya sedikit aja nang beriman, apabila sedikit nang beriman nang banyak kafir lawan munafik. Minto wa ma aktsarun nas walau harasa bimukminin. Ah, nang kaitu tah. Jadi bahasa kitanya tah sedang-sedang aja. Entah kan, mbah disampaikan sudah. Nang mana sudah dapat nur Allah mau maasi menurut, nang mana kada dapat nur Allah taala gitnya jua nang digawinya. Bisa. Jadi jangan artinya hati nang terlalu bener gitu. Bukan kena lalu napa? Nah, pikiran kapa banyakan banar desa. Wa ma aktsarun nas hawahum quraisyun wal yahud wa la harasta ibalagh tapi talabi imanin bi dzalil ayat dan sekalipun artinya napa aja mukjizat. Banyak nang kada maati daripada nang maati. Masih hajar Nabi lagi mana. Itu tadi nang aran sidin sifat Nabi pulang marak kasian di dan bawa kajil lagi. Ya kan? Lalu turun ayat pulang dia lain surah itu ya ayyuhan nabi, wahai Nabi Muhammad, hasbunka Allah, cukup aja ikam sudah mengenal aku, wa manittaba'aka minal mu'minin, dan orang beriman nang mau menurut itu aja sudah. Artinya syukurilah nang ini, nang mana-mana itu kan perlu dihimati lagi, perlu digauli di macam-macam lagi. Biar kenapa kita manggaulin yang malam macam-macam tu mau jadi awak aja tu jadi. Nang mana maasi-maasinya walau sepanggal dua panggal, nang ini aja sudah nang dikawalan yang diurus macam-macam ini tu artinya. Ya. Ini tu mikir aku nang banyak-banyak ni tu, bah. Ini gawinya juga. Nanya seorang maka am waktu nak kaya terbuang-buang tu kalau. Nah, ini pelajaran lah. Lah, bimumin lah di istrorim karena mereka itu menetapi alul inat ujar julak tak. Kalas dagu. Namun kebanyakan kan guru kita maknai inat nih kalas kepala. Tapi kalau guru teman kalas dagu jadi. Artinya pandernya juga apa? Nang disorongnya masih kada minta kalas dagu dari kan. Waruya annal yahuda wa quraisan lamma sa'alu an kisati yusufa. Nah, Quraisy datangan nang elor Nabi kita. Bapa datangan hendak minta kesahakan riwayat Nabi Yusuf sepadang sanakan. Janji apabila engkau Muhammad ujarnya mau mengesahakan kisah nito, kami ba Islam. Nah ini berjanji Islam. Jadi ma Islam akan inya kisahnya nih. Kada usah lawan duit. Bekisah aja. Minta berjanji nih. Wa'adu wa'ada wa'ada. Wa adu berjanji mereka itu anyut limo hendak masuk Islam. Lalu Rasulullah tadi hendak kalau supaya orang Islam berataan mau mengesahkan. Falamma akhbarahum biha, manakala Nabi mengesahkan kisah tadi ala muwafaqati Taurat, asatue lawan apa yang ada di kitab Taurat lawan Nabi Musa nih. Sekali palam yuslimo didustainya ada mau juga Islam. Nabi sudah tak kesehatan. Lalu kena mau, dia bilang, Mbak Dima para Rasulullah, sakit hati tidur, mengada kita jiwa saja ini dijanji orang sekalinya dijutainya mestinya kalau tak ungut jiwa lah nah, tak ungut jiwa sakit hati. Nah Allah Ta'ala ada senang lamun kekasihnya sedih. Lalu Tuhan turunakan ayat tadi, wa ma aktsarun nas walau harasta bimu'minin. Artinya biar ikam nang kaya mapa bahimatnya tada tanyaan jiwa nang maaf maasih lalu ya anu nih hati nang asal sakit hati tadi napa sudah hilang ini tadi. Nah wa ma tas'aluhum alaihi ay ala tablighil ambai allati awhayna ilaika min ajrin. Ingatakan wahai kakasihku Nabi Muhammad, bukan ikam melajarakan apa nang aku suruh lajarakan tah, menyampaikan nang aku sampaikan tah, bukan ikam itu kadada kalau meunting akan apa-apa daripada upahan. Artinya Nabi ini kadada mengambil upah bata beli, kadada mengambil upah jadi guru mualliman, bu itu mualliman kadada minta itu Nabi kadada lain nang lain-lain sama yab alu hamalatul akbar bersalahan lawan perbuatan orang-orang nang menyampaikan ilmu nang lain pada ikam itu kebiasaannya ada ongkos itu ongkos ini ada ikam kada ada mikir akan macam-macam ni tu. Nah ini supaya Nabi Muhammad tadi hati kenapa gembira jua paham lah artinya ikam ni orang nang bujur-bujur karena Allah itu saya orang tak jadi ada misalnya kalau misal in huwa hanya tanya Quran yang ikam sampaikan ini Al-Quranu alladhi awahina ilaika illa zikrun lil'alamin. Karena Quran ini bukan ikam belajarakan bagi bapalih. Artinya Quran ini Nabi Muhammad melajari kada bapalih. Kalau pang sirini melajari orang bapalih kia-kia aja dilajari yang lain kada. Kada Nabi melajari orang umum, siapa hendak dengar boleh. Habisnya, karena apabila bapalih ini ada kulu sifatin. Lamun secara umum ya, kada ada kulu sifatin ini. Mintu tah. Lah, itu Nabi Muhammad. Ay ammatan, ay idhatun, zikrun tadi. Idhatun minallahi ta'ala. Lahum fidala ila tauhid. Isinya Quran ini, supaya manusia sadar lah bahwasanya memang Allah Ta'ala wahdaniyat. Dalilnya wahdaniyat macam-macam. Itu isinya Quran. Dan selain daripada Quran ini memadahkan wahdaniyat Allah Ta'ala, wan nubuwati memadahkan ikam Muhammad adalah jadi nabiku. Wal ma'adi dan pulang bahwasanya Quran ini isinya mahabarakan. Selain daripada di dunia sini, ada pulang kena satu negeri, ngarannya akhirat, tempat balasan segala amal. Wat takalipi, dan ada pulang isinya Quran ini, segala suruhan. Suruh ini, suruh ini, suruh ini, dalam Qurannya. Supaya orang kawa menggali. Wal qasasi, selain daripada artinya tauhid, membicarakan kenabian, bicarakan akhirat, membicarakan sekalian suruh, amar nahine. Lamun itu aja yang didengar di dalam Quran bisa dulak dua lalu disalingi lawan kisah. Nah kisah ini membuang kejemu-jemuan orang menjalankan deh. Jadi ada kisah minta supaya menghilangkan apa? Yang rasa uyuh utak sah memikirkan yang turuhan-turuhan tadi. Ada kisah mendengar kisah itu bukan tahibur tahibur ya lah nah itu tadi tahibur. Wal qasas habis ya kan wal qasas itu nih fa innal wa'dul amana ya ngajar kota deh karena kalau pelajaran itu secara umum bukan khusus ini yuna dan kenabian. Wala tatlubu engkau ya Muhammad tidak ada menuntut minhum daripada pendengar malan akan harta. Lah gratis saja. Palau kanu ukola, ya ke orang nang mendengar nang banyak nini, masih ada utaknya. Ay, Muhammad kadada minta apa-apa. Tentu orang nini bujur nih. Ya kanya kada bujur, tentu ada. Nah ini, jadi perbedaan antara bujur lawan kadanya nih. Ya kanya memikirakan, ta ini orang nini ikhlas dari ta'ala, bujur orang nini. Lako bilu mingka aturannya mau kalau menerima aturannya. Tapi mereka itu tahu kada. Nang Nabi kada minta apa-apa. Hah? Ya, tak kada menurut jua. Nah, jelas bahwasanya Allah nang kada beri hidayah lawan urang itu sudah. Iya, wa ma aktsarun nas walau harasta bimukminin. Padahal Nabi sudah kaya ini sudah. Iya kah? Wala tas'alun apa tadi? Hah? Wa ma tas'alum alaihi min ajrin. Sudah wa ma tas'alum ta, ya tak kada menerima jua. Tentu itu sudah dicipta Tuhan dasar kada handak napa. Baiman jua minta. Tapi tugas sudah tuntung. Jadi ikamatnya kada perlu lagi pinapa sakit-sakit napa? Hati minta. Wa ka'ayyin min ayatin. Berapa banyak ayat-ayatku? Aywa kam min adadin syi'ta minal alamatil dalla ala wujudis sani. Ikam Muhammad ya, lamun handak talah dalil nang aku itu bersifat ada. Hah? Dan aku itu pulang maulah wa wahdatihi dan aku bersifat asa. Amun handak dalilnya banyak benar. Di awak sorong ada, di luar awak ada. Ya kah? Di higa awak ada, di luar negeri ada. Namun sanyaan makhluk, dalil Allah Ta'ala nang ma'ulah. Dalil nang Allah Ta'ala itu as-sa. Artinya mun dalil banyak banget. Tapi kebanyakan dalil ini, ya tak orang ada aja nang kada percaya. Ini dasar sudah ciptaan kaya itu juga. Hah? Uja orang bahari, mun berataan beriman, neraka puang. Iya kah? Mbah lamun nusiannya kasing matian, sasak kampung. Tagal pang, ada kena. Nang dipais orang. Kita nih mun mati kena, ya bana pais. Bebungkus, di sini bejaret, di batis bejaret, ya bana pais. Mam kasih kada tenang matinya dari sasak benar kampung tagal pang ada kena nang mati mun mati barataan pulang nang kuang pulang kampung ada kena nang betes mie ente pang ya ni Tuhan tadi pang aranya gin Tuhan sudah nah ujar orang bahari jotoni nah hebat benar Allah taala ni wa kamali qudrati kekuasaan Tuhan ini nang sempurna kada ada masa kali celanya kada ada kurangnya sempurna. Wa ilmihi, ilmu Tuhan pun sempurna. Wa hikmatihi, perbuatan Allah pun sempurna. Ya kah? Hikmah nih. Nah itu. Bairi hadil ayat Allah tiji tabiha kainata. Artinya selain daripada ayat-ayat nang ikam sampaikan ini masih banyak lagi ayat-ayatku ya Tuhan tanda-tanda aku masih. Pahamlah. Fissamawati ada ayatku di atas langit nih. Ada tanda Tuhan juga. Ya orang bahari mun handak tahu di Tuhan ya, cuma tak angkat ke atas langit, cari itihangnya. Kada betiang kada lah. Harajan kita wipe. Handak memasang kelambu ambutut, tok mencari dulu di mana paku segera apa menggantung. Allah Ta'ala tuh di mana ada langit itu bergantung di mana? Kedada, betihang, kedada. Berapa lawasnya sudah? Jadi mbak melihat ke langit, kita ingat dengan Allah Ta'ala memang kuasa. Kuasa ini kada gugur lalu lah. Mentukang lah ya. Tahu lagi, bapak jangan gurejat. Jangan pilih kehalusan tiangnya. Belum kada jaminnya runtuh cekernya. Allah Ta'ala hanya ada tiang gonol, tiang netan apakah sing runtuh. Hah? Baik. Tandanya langit. Ya. Iya kak? Restriknya minta jauh pulang lah ya. Matahari, bulan, bintang. Hah? Kada bisa konslet? Rupanya kada bilang beranjah-anjah juga lah. Kada bisa. Maka kita nih berapa sudah lautnya memakai? Restriknya ada nih umpet di mananya? Umpet di mana? Umpet di kaya Allah Ta'ala juga. Apalagi ini banyak orang memanfaatkan sinar matahari. Diolah energi di luar negeri. Bilang hapus sedang aja ulun. Nah itu. Jadi artinya sanyaan mengambil manfaat dari apa yang diperbuat Allah Subhanahu wa taala. Alangkah baiknya jikalau mereka-mereka itu selalu beriman dan beribadah karena sebagai tanda syukur kepada Allah yang menyumbarkan energi demikian. Nah, lamun ka langit dulak atawa rasa penggulu, rasa panat melihat kekuasaan Allah di langit, betunduklah. Wal ardi. Nah ini di tanah ini aja pulang kalau ya. Asa anu panas panggulup bejanak ke atas. Lihat ya tanah. Ini tanah ini tanda Allah Ta'ala memperbuat. Tanda Allah Ta'ala wahdaniyat. Tanda Allah Ta'ala kenapa tadi? Sempurna kekuasaannya, ilmunya. Paham lah? Kulilingakan aja. Kadada kalain teh habis ya. Inyengaran anasihidin pang. Langit bumi ya. Entah Allah. Cuma aja orang bahari nah hilap mata mangkal kepala artinya lamun nyawa bungul lupa amlan Allah Ta'ala padahal tandanya nih sudah ini nih halulungan uja guruku halulungan artinya ini nih nang kaya bapender unda tanda Tuhan uja sikong pulang unda tanda Allah uja sikong unda tanda Allah mun ini bapender unda tanda Allah lupa juga kita lawan Allahnya padahal ini sudah nang kaya bapender nih dasar telinga jua tuli. Mana memadahi lawan kita nih? Banyak banget, sudah. Lisanul halnya, artinya nang bapender bemuntung pang nene. Hal inya taatnya unda diulah Allah, jarnya minta. Jarnya ini pulang unda diulah Allah minta. Lalu misalnya lawan Allahnya kada ingat jua dasar kita jua nang bungulah. Hilap mata leh. Nah, itu. Mudah-mudahan berkat kita mendengar kalam Allah ini nah ada juga bertambah-tambah ingatan kepada Allah Tuhan kita minal ajramil falakiyah daripada benda-benda yang ada di atas falak di atas langit nih wa taghayyuri ahwaliha dan baobah-obah keadaan yang di atas langit nih ya kalau bisa baobah-obah aja kalau nya mbah waktu malam nih mana matahari yuk sembunyinya bulan ada lawan bintang bab isuk nih ada lagi bulan bintang nen kada ada lagi matahari. Celeng inya. Nah, ya kan bisa tertawa sama matahari, ya tegeli melihat kita subuh pukul 8. Tagal panginya kada bisa gali tapi jar julak ditawakan matahari itu julak. Artinya tak akan-akan matahari itu menawakan minta. Walhasil kita ke mana aja mandak mata, disitulah tanda kekuasaan Allah. Minta. Nah, wa minal jibal ada pulang nih gunung-gunung. Mereka tadi tanah nih pulang. Ini tanda apa yo? Kekuasaan Tuhan jua. Han. Wal bihari laut tanda kekuasaan Tuhan jua. Wasairi ma fil ardi dan semunyaan apa yang di dalam bumi. Nah, minal ajaib daripada segala yang mengulingakan kepala kita. Nah, itu. Kan kita apabila melihat yang ajaib tak? Kadang-kadang tak bah bah bah bah. Umak. Ini sapunyaan nang ganjil-ganjil ini sanyaan menunjukkan kekuasaan Allah. Itu kalah. Buka durian biginya di dalam. Buka tiwadak biginya di dalam. Itu kalah. Lihat jambu neteh. Ham di luar jadi Tuhan kuasanya sempurna. Ada di dalam aja begini ada juga nang di luar. Jambu neteh. Makan di luar aja. Hah? Ya. Ih. Jo kada. Aji jani nantana. Napa nih artinya bakal lubung mata. Bekar bakal lubung. Sanyaan coba kasih sieur. Ham. Entar coba nang kuas Allah Ta'ala kuasa mana? Kuasa Allah Ta'ala. Musolongan menyolongan tagono kalau lah. Nyaman aja kalau banyu lalu. Coba lihat nang nyamuk ambil muntungnya itu ada solongan nih tak di muntungan itu ya kan ada solongan ini nyamai isap tentunya darah kan mau masuk lawan apa Tuhan mebur? Andai kata ada burnya kan kecil betul, kecil sekali. Lawan apa mebur sok? Amun kada kekuasaannya, maka kada bisa nge sandat takuni nyamuk. Bisa kamu untung ikam sandat? Bisa. Nah, pulang untung nyamuk nih kada karas. Lama aja. Maka kawa menembus awak kita. Sidin pintar jua cari sidin luang bulu. Nah, luang bulu tuh harusnya gini luang. Nyedup jangle kita. Manapa kam suanang? Ah nyamuk. Lah, ini nyamuk tak? Siapa kawa bulah ya? Batis nyamuk aja dulu. Olah mulah batis nyamuk. Anda kawa paling-paling melukis nyamuk begini itu kan sudah. Asa bangga bana bisa melukis dapat duit, Pong. Jadi artinya kada kawa dah habis menuruti perbuatan Allah Taala kada kawa. Nyamuk. Hama jadi nyamuk. Macam-macam ya lagi mun kita handak bekisah urusan ini. Macam-macam banyak. Nah, apalagi jar nang ajaib-ajaib tuh. Yamurruna 'alaiha, mereka itu orang kafir. Langitnya, buminya, keajaiban yang di bumi, daripada lautnya, daripada gunungnya. Mereka itu yamuruna aleha. Melalui aja. Lawan tanda-tanda Allah itu dilaluinya. Tapi namun hati yang kita tutup. Model kita juga tak. Tak datang di rumah gurun itu jalan. 4-5 kali bulik dia datang rumah gurun itu. Limpat aja. Kenapa mau di sini kalau tahu? Jadi, ini untuk hajar. Mencak mana anda bulik-bulik di situ aja. Itu kalau masihin. Minta melalui jalan sudah tanda-tanda Tuhan dilalui aja di awak, di luar awak, di higa awak, di luar negeri. Dah jadilah. Apa yang dalam ayat Quran juga nak? Napa jad? Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi ampusihim. Tujuannya Allah Ta'ala maulahakan diri sorong, maulahakan yang di luar diri sorong, yang parok yang jauh. Apa tujuannya? Hatta yatabayyana lahum annahul haq, supaya jelaslah di utak mereka dan di hati mereka unda aja nang maujud. Ini hikmatnya. Minta sanurimu ayatina filafati wa fi ampusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Itu aja hatta, artinya itu goyahnya sampai di hati kita mantap nang mewujud huwa. Itu sudah. Wa anna ila rabbikal muntahi. Nah itu sudah terbatas, kada kawa lagi naik inggan situ. Turun ila rasulillah. Itu ajalah. Berarti ulang sa'i antara Safa dan Marwah. Dari Safa ke Marwah. Dari Allah ke Nabi. Dari Nabi ke Allah. Ada kalau lagi nanti itu aja sebenarnya. Gulak aja. Banyak turun tanazul kayak Nabi. Banyak taraki kayak Allah Ta'ala. Pabila nyelimpat Allah Ta'ala. Bungul. Lah nyelimpat Rasulullah. Dungu. Orang Nabi aja kalah. Nah itu. Tak. Putar aja. Maka itu bapak-bapak saudara-saudara sekalian. Lah, itu aja sampel aja pian nya bataan pangnya kada barat jua itu di sampelan. Yusyahidunaha, mereka itu memusyahadahkan nang langit, dimusyahadahkannya bumi, dimusyahadahkannya. Tapi namun hati tertutup, lalu kada ingat lawan Allah Taala nang bersifat macam-macam tadi, bersifat wujud, bersifat kudrat, ilmu macam-macam tadi. Nah, itu tadi. Wala yataammalun, utak nang non aktif. Non aktif, kada jalan. Nyata, pihak pada ayat teriak hanya mikirakan dapatnya kamari ai, sidin jua nang kuasa, kamari ai, sidin jua nang kuasa. Jadi tak kekuliling, hingganya melihat kekuasaan Tuhan mau lah lupa tak. Nah, kada mau lupa. Jadi lapangan tauhid kada ada batasnya, luas benar. Oleh sebab itu tauhid ini surga nang di sini. Tauhidnya surga nang di dunia sini. Kalau orang masuk di surga tauhid, maka sudah kada ada batasnya lagi. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. Dua surga, surga yang di sini ya ma'rifat, surga yang di sana ya firdaus, macam-macam itu tadi. Lah ja'alallahu wa iyyakum min ahli jannatin bi jahi Rasulillah wa Qur'anil Karim. Wa quri'a bi rabbi wal ardu, ada kiraat lain fis samawati wal ardu. Nah itu ada wal ardu. Alal ibtida jadi mubtada sekalinya. Mubtadaun zaidun wa azirun khabar in kulta zaidun azirun mani'tadar. Dalam alfiyah itu. Jadi mubtada lamun dibaca wal ardu. Limbah khabarnya mana? Jadi mintunnya itu. وَكَأَيِّمْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ. Di situ wakafnya hanyar. وَالْأَرْضُ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا. Jadi mubtada khabar sempurna kalam. Lamun wal ardi atap kepada samawat, di situ mewakaf. وَكَأَيِّمْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Nah ini tajwidnya saatnya mesti di sini napanya, di sini mulainya, di sini bah bertahannya. Itu ada qiraat wal ardu. Jadi wa yamurun ardu. Wa ka'ayyim min ayatin fis samawat. Waqaf juga. Wal ardu. Waqaf pula. Wal ardu ta. Kenapa? Jadi maf'ul li fi'lin mahdzub. Pulang nih. Lamun membaca mintuna wa ka'ayyim min ayatin fis samawat wal ard. Wal ardata artinya wa yata'unal arda. Mereka itu menjajak bumi unda. Cinta. Dijajaknya. Tuhan dijajak ya, tak ada ingatan ampunnya kan sedang aja sudah. Sedang. Waqara as-suddiyu binasbiha. Nah ya wal arda. Wala makna wa yata'una arda. Tapi walaupun langit dipandangnya lawan mata, walaupun bumi dijajaknya, ya kah? Namun mereka itu wahum anha mu'ridun. Mereka itu kada memikirakan. Ya kanya memikirakan baiman. So, isinya menunjuk kepada wujudnya Allah, kudrutnya Allah, ilmunya Allah. Wahum anhail ayati muridun agar mutafakirin piha. Kada mikirakan juga. Pala ajaba. Maka kada ada ganjil. Akhirnya kada maka jadi menjadi kebingungan nih. Idalam ya ta'ammalu piddala ilidalla ala nubuwatik. Ya asyarakat. Sedangkan artinya bumi unda dijajaknya tah. Ya ta'inya kada mikirakan ulahan unda. Apalagi Nabi Muhammad teh. Artinya mujizat ikam banaraja. Dilihatnya, lalu inya kada percayaan ikam. Aku kada dipercayainya, apalagi ikam. Jadinya kada bahasa kita, tak ada jalak aja, ada aja. Kawal ikam nang kada diasi orang, minto. Jadi ikam tenang-tenang aja, minto ya kada bahasa kita, tak. Ini kan menghibur Rasulullah nang sedang sedih tadi, kalau tak. Sedih didustai, oh. Didustai orang. Minto. Jelas aja, kalah. Dimonitor. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Tidak ada beriman kebanyakan hamba unda dengan unda, melainkan mereka itu menyekutuakan unda lawan yang lain. Bahasa kitanya, sanyaan batuhan unda, tapi banyak nang sesudah batuhan unda, unda pulang dikawanakannya lawan yang lain. Bisa dikatakannya, banyak nang kayak itu. Jadi tetap Allah Tuhan juga. Tapi ada yang ditambahi Allah Tuhan yang ini Tuhan juga. Allah Tuhan ini anak Tuhan. Kan dikawanakan. Maka banyak yang kayak itu daripada yang Allah sa. Ayolah syarikalah nih. Persenan yang seluruh dunia sekali. Yang kayak itu ta. Ini Tuhan kalau madahkan nih. Mun sudah nang anu nang bisi pabriknya. Yang memadahkan artinya hasil produksi banyak yang kayak itu. Nah sudah. Sudah, cuma kalau kita aja nih, kita masuk nang syirik kopi nih. Syirik kopi tu ria, kada elas ya lo tah. Maka banyak nang ke itu jar nah. Dan Quran mada kali banyak nang ke itu sekalinya. Kada mau nang ehlas, bujur-bujur model Rasulullah tadi. wa masas alum alaihin apa? Han, sebanyak nang kadapa itu sekalinya wa ma aksar wa ma aksarhum billah illa wa hum wa ma yu'minu kala aksarhum billah masyukun. Aila yu'minu aksarhum bi wujudillah illa fi hal syirkihim. Mesti ada di sekutuakannya. Jadi fal kafirun mukirun bi wujudillah. Orang kafir itu inya maikrarakan jua nang Allah tu ada. Tapi ham ada tetapinya. Lakin naum yusbituna lahu syarikan fil ubudiyah, fil ma'budiyah. Artinya ikrar muntungnya batuhan Allah, tapi gugur gawinya bercampur lawan lawan nang lain. Gugur gawinya tah. Wa an Ibnu Abbas anna ahla Makkah qalu. Urang ahli Makkah ujar Ibnu Abbas beucap lawan muntung Allah Rabbuna wahdahu la syarikalah, tapi wal malaikah banatuhu. Allah Ta'ala itu Tuhan kami. Sendirian tidak ada sekutu baginya. Tapi si din ada bisi gadis. Ham dipadakannya bisi anak. Malaikat dipadakannya anak. Nong bini-bini. Ini bercampur juga kalau tak. Wa qala abadatul asnam. Bahari orang yang menyambah berhalan itu. Baucap juga lho. Nuntung. Rabbunallah juga. Wahdah juga. Tapi sambungannya wal asnam supauna indahu, berhala ini dekeng unda dihiga Tuhan. Minta dekeng wong berhala. Kan menyari katakan jua. Lawan Tuhan, berhala ini diulah sepaat. Wa qalatil yahud ujar Yahudi, Rabbunallah wahdah. Ujar Yahudi, Tuhan unda Allah jua sendirian. Tapi wa Uzairun ibnullah, tapi Tuhan ada bisi anak tunggal ngarannya Uzair, laki-laki. Luput laki. Luput jua. Wa qalatin nasara ujar nasara rabbuna Allah wahdah la syarikalah, Tuhan kami Allah sendirian tidak sekutunya. Wal masih ibnullah, tapi Nabi Isa anak sidin. Wa qala abadatu syamsi wal qamar ujar urang menyambah bulan dan matahari. Nah apa pulang rabbuna Allah wahdah, Tuhan unda Allah sendirian, tapi wa haula arbabuna matahari lawan bulan Tuhan unda jua banyak bisi. Nah itu pang ayat Quran memandakan wa ma yu'minu aktaruhum billah illa wahum musyrikun. Jadi wa kullun min haula lam yuhidu. Sanyaan itu ada bujur tauhidnya. Bal asyraku tapi ada syiriknya. Ini ujar siapa karangnya? Ibnu Abbas. Nah itu ahli tafsir kalau orangnya. Nah itu. Nang jadi alim bandar sababnya jenengnya dibuka Nabi muntung. Ibnu Abbas dibuka sini muntung. Terus dulu dahi Nabi. Lalu didoakan Nabi, Allahumma faqqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. Allahumma faqqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. Ludah Nabi ditaguh, doa Nabi diterima. Lo jadi ya. Nah, habis. Waqala muhajirun al-ansar, ada orang muhajirun dan ansar pulang mana? Nah, ini kan sahabat Nabi kalau. Napa ujar muhajirun ansar? Dihitung muhajirin dan ansar lawan orang yang di atas tadi kan sebanyak nih itu hitungannya, tapi muhajirin ansar ini dikit, tapi napa pendapat ujar muhajirin ansar rabbunallah wahdah la syarika ma'ah. Nah ini bujur-bujur ahli napa tauhid nih. Apa aminu ay ahlu makkah anta tiyahum qasyatun min azabillah. Situ aja kalau dulu lah. Wallahu a'lam al-fatihah. Ihdinas siratal mustaqim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna wa 'allimna minhu ma jahilna wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna ya rabbana tilawatahu ana al-laili wan nahar rahmatika ya azizu ya ghaffar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin. Alhamdulillah rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah. خصوصاً إلى روح المعلّب هذا الكتاب وأهل سنجين إليه وأوليائك من أهل هذه البلدة من رجال ونسائل ورجال الرحيم وصول المفرحيم الفاتحة أعوذ بالله كما لا ينسى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني Wasubhanallah wa ma ana minal musyrikin. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Qala afa aminu ay ahlu Makkah an ta'tiyahum ghashiyatun min azabillah ay afalam yakhafu an ta'tiyahum fid dunya uqubatun tashmaluhum. Ini Tuhan kisahnya nih, apa ngarannya mah nyebutakan apakah orang penduduk Makkah itu nang kafir itu merasa aman kada takutan hati bahwasanya datang kepada mereka itu siksaan nang umum. Bahasa kitanya, orang-orang nang musyrik Makkah itu jangan merasa aman. Hati harus takut hati. Kalau-kalau siksa Allah umum rata datang kepada mereka. Kada bepalih. Au ta'tiyahumus sa'atu baghtah atawa datang kepada mereka itu kiamat kada bahabar bakajutan ai khujatan min ghairi sabqi alamatin kada ada dulu batanda-tanda datangnya. Wahum la yasurun, mereka itu kada tahu kedatangan itu kiamat bitianya ghairu musta'iddina laha. Nangalan orang tadi kada tahu datangnya, datangnya pulang kada bahabar bakajutan, lalu kada sampai saya bahasa dia. Jadi bahasa kitanya Tuhan ini memberi petunjuk kepada orang ahli Makkah asalnya nih, supaya mereka itu takutan kalau pina dapat siksa Allah, dan supaya mereka itu bersedia setiap hinak, setiap detik, setiap geretik mata, kalau-kalau mati bakajut mintanya. Jadi namun persediaan itu siap sudah, aja datang habar berangkat bakajutan kada apa-apa. Ini persiapan dari Pak. Nah ini hikmah nang jadi Allah kada memberi habar tah datangnya kiamat. Kiamat itu dua macam, kiamat kubro, nah itu habis lalu. Sugro bapalih, menyadap bendera putih betulis innalillah. Nah itu kiamat kubro maksudnya halus. Ini bakajutan juga bisa ini. Bisa juga jadi, jangan sampai kada bersedia minta artinya tah. Bersedia minta. Bersedia dengan apa namanya iman dan amal. Apalagi jar qul wahai kekasihku ya asyrafal khalqi lahi Makkah ayu ikam kusuruh nah panderi orang nang di Makkah itu hadihi ay ad-da'watu ila tauhid wal iman bil ikhlas sabili ayat ini bermula berdakwah supaya manusia ini memandang wahdaniyat Allah dan supaya mempercayainya dan supaya mereka itu ikhlas. Padahal nah itulah jalan aku tah, itu lurung aku, yaitu mendakwah diri, mendakwah orang lain supaya berataan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, jangan ada bercampur syirik dan ikhlas pula. Jangan beriman ada untingan. Iman itu ikhlas. Jangan iman hendak nyaman. Iman hendak nyaman, jangan. Ini iman semata-mata karena Allah. Walaupun Allah membuat di dalam siksanya, biar itu terserah gawian Allah Ta'ala. Yang penting tugas seorang beriman, bisa. Kamana sin mandak, kada jadi kisah. Nangka itu caranya. Beiman, nah. Namun beiman karena nyaman, amunnya kena hilang kenyamanan itu, mundur kurang imannya. Kinya kada ikhlas imannya, matinya pang tafsirnya ini tadi, wal imani bil ikhlas. Ya kan? Ad'u ila Allah bihadzir din. Aku membawa